Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu. Wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. Wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة wa kulla bid'atin mulalah wa kulla dhalalatin finnar a'adhani allahu wa iyyakum minan nar. Ikhwati al-kiram, a'adhani allahu wa iyyakum. Pada pertemuan yang terakhir telah kita sampaikan sebuah fatwa beliau rahimahullah terkait dengan hukum membacakan Al-Quran kepada seorang mayit dengan mengeraskan suara, apakah dibacakan secara langsung kepada mayit tersebut maupun dengan media-media tertentu seperti tape recorder dan yang semisalnya. Maka secara global bisa kita ambil kesimpulan bahwa perbuatan tersebut merupakan sebuah bid'ah. Bila syak, kata beliau rahimahullah, tanpa ada keraguan. Dan belum pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian selanjutnya kita berpindah kepada pertanyaan yang ke-352. Masih terkait dengan tema yang sama. Ada beberapa pertanyaan yang diajukan kepada beliau rahimahullah. Kata si penanya, ma hukmu ziyaratil maqabir wa qiraatil fatihah wa ziyaratil nisa lil maqabir. Ada tiga pertanyaan yang disampaikan kepada beliau rahimahullah. Yang pertama, apa hukumnya melakukan ziarah kubur, wa qiraatil fatihah? Yang kedua, apa hukumnya membaca surat al-fatihah di kuburan, wa ziyaratin nisa lil maqabir? Dan yang ketiga, apa hukumnya ziarah kubur bagi para wanita? Baik, penting untuk kita ketahui bagaimana penjelasan beliau rahimahullah terkait dengan hukum-hukum hal tersebut sebagai pedoman bagi kita semua dan juga sebagai barometer untuk mengetahui ya sejauh mana amalan yang biasa dilakukan oleh orang-orang awam di tengah-tengah kaum muslimin, terutama di negeri kita, dengan sekian banyak kaifiyah yang sangat beragam. Sehingga dengan penjelasan beliau rahimahullah, diharapkan kita bisa mengetahui bagaimana sejatinya tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan ziarah kubur. Al-jawab, maka jawabannya, ziaratul kubur sunnatun amara biha Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da annaha anha. Kata beliau rahimahullah, ziarah kubur merupakan sebuah sunnah yang telah diperintahkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da annaha anha, setelah sebelumnya beliau pernah melarangnya. Jadi beliau sempat melarang kaum muslimin untuk melakukan ziarah kubur. Namun kemudian beliau sallallahu alaihi wasallam memperbolehkan hal tersebut dan bahkan menganjurkannya. Sehingga para ulama bersepakat bahwa ziarah kubur bagi kaum laki-laki merupakan perkara yang disunnahkan berdasarkan kesepakatan para ulama, ijma' para ulama. Adapun bagi kaum wanita, maka para ulama telah berbeda pendapat. Dan nanti insyaallah akan kita baca penjelasan beliau rahimahullah. Ala kulli hal, yang jelas para ulama telah berijma', telah bersepakat bahwa ziarah kubur merupakan perkara yang disunnahkan bagi kaum laki-laki. Kama thabata dhalika anhu sallallahu alaihi wasallam fi qawli, sebagaimana hal tersebut telah tetap, telah terbukti dari beliau sallallahu alaihi wasallam dalam sabdanya, kuntu nahaitukum an ziyaratil kubur. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam, dahulu aku pernah melarang kalian untuk berziarah kubur. Ala fazuruha fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Maka sekarang kata beliau sallallahu alaihi wasallam, fazuruha, lakukanlah ziarah kubur. Ya, dengan lafaz perintah, dengan fi'il amr. Beliau sampaikan kepada para sahabat, fazuruha, lakukanlah ziarah kubur. Fa innaha tudzakkirukumul akhirah. Karena sesungguhnya ziarah kubur akan mengingatkan kalian kepada akhirat. Bahkan beliau memberikan targhib kepada para sahabat, memberikan dorongan motivasi kepada mereka bahwa di antara manfaat ziarah kubur adalah untuk mengingatkan seorang hamba kepada kehidupan akhirat, kehidupan setelah kematian, sehingga semakin menekankan betapa ziarah kubur adalah perkara yang disunnahkan dalam Islam. Dan dari sini sering dicontohkan oleh para ulama ketika menyebutkan tentang permasalahan naskhus sunnah bisunnah. Naskhus sunnah bisunnah, dihapusnya sebuah sunnah dengan sunnah yang lain. Ada sebuah hukum yang disebutkan dalam hadis, kemudian hukum tersebut dihapus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang lain. Naskhus sunnah bisunnah, kata para ulama. Ini salah satu contohnya. Nah, sekarang timbul sebuah pertanyaan. Kenapa Nabi sallallahu alaihi wasallam sempat melarang para sahabatnya untuk melakukan ziarah kubur? Dijelaskan oleh para ulama, di antaranya Fadilatul Syekh Al-Utsaimin rahimahullah dalam kitab yang lain, beliau menjelaskan yang intinya, karena saat itu para sahabat baru saja terlepas dari masa-masa jahiliyah. Hudatsa'u ahdin bil jahiliyah. Para sahabat baru saja terlepas dari masa-masa jahiliyah yang penuh dengan berbagai ritual kesyirikan. Dan di antaranya adalah penyembahan terhadap kuburan-kuburan. Nah, ketika tauhid para sahabat, keimanan para sahabat telah kokoh dalam kalbu-kalbu mereka, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menganjurkan para sahabat untuk melakukan ziarah kubur. Ya, tidak ada kekhawatiran lagi para sahabat akan terjatuh dalam kesyirikan. Demikian dijelaskan oleh beliau rahimahullah. Sehingga ini hanya berlaku di awal-awal Islam saja. Ketika para sahabat baru saja masuk Islam dan terbebas dari masa-masa jahiliyah, sehingga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat mengkhawatirkan para sahabat akan terjatuh dalam kesyirikan. Rawahu Muslim, hadis riwayat Muslim. Faziaratul kubur litadzakkur wal itti'ad sunnatun. Sehingga ziarah kubur dengan tujuan untuk melakukan tadzakkur, mengingatkan seorang hamba kepada kehidupan akhirat, kepada kematian, wal itti'ad, dan untuk mengambil pelajaran darinya, sunnatun, merupakan perkara yang disunnahkan. Ya, melakukan ziarah kubur dengan tujuan seperti itu, sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengingatkan seorang hamba kepada kematian, kepada kehidupan akhirat, maka merupakan perkara yang disunnahkan. Bukan dengan tujuan atau niatan untuk berdoa di samping sebuah kuburan yang dianggap memiliki fadilah, memiliki keutamaan oleh sebagian orang. Tidak pula bertujuan untuk berdoa kepada penghuni kuburan tertentu, atau tujuan-tujuan semisalnya yang tidak pernah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga penting untuk memperbaiki atau meluruskan niat ya sebelum pelaksanaan ziarah kubur. Niatkan lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka untuk melaksanakan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena kita tahu ziarah kubur juga merupakan sebuah ibadah seperti ibadah-ibadah yang lainnya, yang menuntut keikhlasan seorang hamba ketika melakukan peribadatan tersebut. Sehingga fase pertama, tahapan awal yang harus diupayakan oleh seorang hamba ketika ingin melakukan ziarah kubur adalah berusaha mengikhlaskan niatannya lillahi ta'ala, karena Allah subhanahu wa ta'ala, dalam rangka mencontoh atau melaksanakan perintah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan niat-niatan yang semisalnya. Fa'inal insana idza zara haula al mauta fi kuburihim. Karena sungguh jika seseorang melakukan ziarah kepada mayit-mayit di kuburan-kuburan mereka, wa kana haula bil amsi ma'ahu ala zahril ardi, padahal mereka kemarin masih bersamanya di atas muka bumi, kemarin masih bersamanya dalam kehidupan dunia. Ya'kuluna kama ya'kul wa yashrabuna kama yashrab, mereka makan sebagaimana dia makan, dan mereka minum sebagaimana dia minum. Wa yatamatta'una bidunyahum, dan mereka bersenang-senang dengan urusan dunia mereka. Ya, baru saja kemarin berinteraksi dengan mereka, bercanda dengan mereka, bermain dengan mereka, berdialog dengan mereka, bahkan mungkin beberapa jam yang lalu. Wa asbahul ana rohnan li'amalihim, kata beliau, namun sekarang orang-orang tersebut telah tergadaikan li'amalihim, dengan amalan-amalan mereka. Kullu nafsin bima kasabat rohina, kata Allah subhanahu wa ta'ala, setiap jiwa itu tergadaikan rohina dengan apa yang telah mereka upayakan. In khairan fa khairun wa in syarran fa syarrun, apabila amalan mereka baik maka baik pula balasannya. Wa in syarran fa syarrun, namun apabila amalan mereka buruk maka buruk pula balasannya. Ya, tergantung kepada apa yang pernah mereka lakukan dalam kehidupan dunia. Fa innahu la budda an yata'idha wa yalina qalbuh. Ini jawab syaratnya dari jumlah sebelumnya. Fainal insan idza zara haula al-mauta, dan seterusnya. Maka jawab syaratnya disebutkan oleh beliau rahimahullah, fa innahu la budda an yata'idha wa yalina qalbuh, maka pasti dia akan terperingatkan, dia akan bisa mengambil pelajaran. Wa yalina qalbuh, dan kalbunya menjadi lembut. Tentu ini bagi seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang hakiki, dia bisa mengambil ibrah dari fenomena yang ada. Ketika melihat kepada fenomena seperti itu, kuburan teman-temannya atau bahkan keluarganya sendiri, dia akan berusaha untuk mengambil pelajaran. Dan akan termotivasi untuk memperbanyak amal soleh. Ya, tidak seperti pola hidup orang-orang kafir yang Allah subhanahu wa ta'ala cela dalam Al-Quran. Mereka menilai segala sesuatu dengan lahiriahnya saja. Kematian merupakan suatu hal yang manusiawi, yang biasa bagi mereka. Tidak ada hari kebangkitan, tidak ada hari pembalasan, bahkan tidak ada kehidupan setelah kematian. Ini pola hidupnya orang-orang kafir, orang-orang musyrik. Na'udzubillah min dzalik. Maka tidak demikian halnya dengan seorang muslim yang baik. Bahkan dia akan berusaha untuk mengambil ibrah, pelajaran dari segala fenomena yang ada. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan segala sesuatu di alam semesta ini, tentu ada hikmahnya, hikmah yang mulia, yang menunjukkan tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala di atas muka bumi. Semuanya, wa fi kulli syai'in ayah, disebutkan dalam sebuah bait syair. Dan pada segala sesuatu itu ada ayah, ada tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga tanamkan pola pikir tersebut dalam diri-diri kita, terutama dalam permasalahan ini. Ketika melewati kuburan, ketika melihat pemandangan seperti itu, sudahkah kita merasa tersentuh kalbu kita untuk mengingat kematian? Sejauh mana amal soleh yang telah kita persiapkan untuk menghadapi kematian? Kematian merupakan suatu hal yang pasti akan terjadi, sunnatullah, ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala yang tidak bisa terelakkan. Kita semua adalah calon-calon mayit, dan itu pasti. Kematian tidak mengenal usia dan waktu. Betapa banyak orang yang meninggal tanpa sebab, dalam keadaan memiliki fisik yang sehat, usia yang masih muda, punya potensi untuk hidup lebih lama, tapi Allah Subhanahu wa ta'ala berkehendak lain. Sebuah realita yang tidak bisa terbantahkan. Sehingga sekali lagi, seorang muslim yang baik, seorang mukmin yang sejati, dia akan berusaha untuk mengambil ibrah, mengambil pelajaran dari semua itu. Wa yatawajjahu ila Allah 'azza wa jalla bil iqla' an ma'siyatihi ila ta'ati. Dia akan menuju kepada Allah Azza wa Jal dengan meninggalkan kemaksiatan, kemudian menggantinya dengan ketaatan kepadanya. Menjadi sebuah motivator untuk memperbanyak amal soleh dan meninggalkan segala bentuk kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yanbaghi liman zara al-maqbarah an yad'uwa bima kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi. Dan hendaknya orang yang melakukan ziarah kubur, an yad'uwa bima kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yad'u bihi, dia berdoa dengan doa yang pernah dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa 'allamahu ummatah, dan diajarkan kepada umatnya. Selesai kita dari tujuan ziarah kubur yang pertama. yang manfaatnya kembali kepada pelaku ziarah kubur sebagai wasilah, sebagai sarana untuk mengingatkan kepada kehidupan akhirat, sebagai sarana untuk melembutkan kalbu seorang hamba. Ini tujuan ziarah kubur yang pertama, dan manfaatnya kembali kepada pelaku ziarah kubur. Kemudian kata beliau, hendaknya seorang muslim yang melakukan ziarah kubur, dia membaca doa yang pernah dituntunkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada umatnya. Dan ini merupakan tujuan ziarah kubur yang kedua, dan manfaatnya kembali kepada para mayit, orang-orang yang telah meninggal dunia. Sehingga satu hal yang harus kita ketahui, bahwa keberadaan kita ya sebagai kaum muslimin yang masih hidup sangat dibutuhkan oleh mereka yang sudah meninggal dunia. Mereka membutuhkan doa kita. Kenapa? Karena amalan mereka sudah terputus, tidak punya peluang sama sekali untuk melakukan amal soleh. Sehingga jangan dibalik, seperti akidahnya orang-orang sufi yang ekstrim di antara mereka, justru mereka yang merasa butuh kepada para mayit. Ya na'udzubillah min dzalik. Sehingga di antara tujuan mereka melakukan ziarah kubur adalah untuk mengambil manfaat dari para mayit, berdoa kepada para mayit, memohon kepada mereka supaya dikabulkan doanya, dipenuhi kebutuhan-kebutuhannya, dan lain sebagainya. Nah, ini pola pikir yang terbalik. Sehingga disunahkan bagi seorang muslim untuk membaca doa ziarah kubur. Assalamualaikum dara qaumi mu'minin, keselamatan atas kalian, negeri kaum mukminin. Wa inna insyaallah bikum lahiqun, dan kami insyaallah akan menyusul kalian. Yarhamullahu almustaqdimina minna wal mustaakhirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati orang-orang terdahulu di antara kita dan orang-orang belakangan. Nas'alullaha lana walakumul afiyah. Kami memohon kepada Allah Subhanahu wa taala keselamatan untuk kami dan kalian. Allahumma la tahrimna ajrahum. Ya Allah, janganlah Engkau halangi kami dari pahala mereka. Wala taftinna ba'dahum, dan janganlah Engkau timpakan fitnah kepada kami sepeninggal mereka. Waghfir lana walahum, dan ampunilah kami dan mereka. Ini salah satu lafaz doa ziarah kubur yang pernah dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kepada para sahabatnya. Sehingga bisa kita ambil kesimpulan secara global dari apa yang telah beliau sampaikan, bahwa tujuan melakukan ziarah kubur ada dua. Yang pertama adalah tujuan yang manfaatnya kembali kepada pelaku ziarah kubur, dan telah kita jelaskan tadi, untuk mengingatkan kepada kehidupan akhirat, untuk melembutkan kalbu dan memotivasi seorang muslim untuk memperbanyak amal soleh. Kemudian yang kedua adalah tujuan yang manfaatnya kembali kepada para mayit, para penghuni kuburan, yaitu untuk mendoakan mereka karena mereka sudah terputus amalannya dan tidak punya peluang untuk melakukan amal soleh. sama sekali. Kemudian terkait dengan pertanyaan yang kedua, beliau mengatakan, walam yarid anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu kana yaqra'ul fatihata 'inda ziyaratil kubur. Dan belum pernah diriwayatkan dari beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau pernah membaca surat Al-Fatihah ketika melakukan ziarah kubur. Ya, ternyata belum pernah sama sekali dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, sementara kita tahu ziarah kubur merupakan sebuah ibadah, sehingga ibadah tersebut harus dilakukan sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa ala hadza fa qira'atul Fatihah 'inda ziyaratil kubur, sehingga atas dasar hal ini maka membaca surat Al-Fatihah ketika ziarah kubur khilaful masyru' 'anil Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyelisihi apa yang telah disyariatkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga tidak ada tuntunan beliau sallallahu alaihi wasallam bagi para peziarah kubur untuk membaca surat Al-Fatihah. Dan demikian halnya dengan surat-surat yang lainnya yang sering dilakukan oleh masyarakat di negeri kita adalah membaca surat Yasin. Nah, atau surat yang lainnya. Maka tersebut juga tidak ada tuntunannya dari beliau sallallahu alaihi wasallam. Wa amma ziyaratul kubur lin nisa, kemudian terkait dengan pertanyaan yang ketiga, adapun ziarah kubur bagi kaum wanita, fa inna dzalika muharram, maka hal tersebut diharamkan. Ini pendapat beliau rahimahullah, dan juga pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Telah kita sampaikan tadi ada khilaf di antara para ulama tentang hukum ziarah kubur bagi para wanita, dan beliau termasuk ulama yang berpandangan bahwa hukumnya haram secara mutlak, sehingga tidak diperbolehkan sama sekali seorang wanita melakukan ziarah kubur. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam la'ana zairatil kubur. Adapun dalilnya, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam telah melaknat zairatil kubur, para wanita yang melakukan ziarah kubur. Wal muttakhidina 'alaiha al-masajida was-suruj, dan melaknat orang-orang yang membuat masjid dan pelita di atasnya. Hadis riwayat Abu Dawud. Nah, dan di sini statusnya diperselisihkan oleh para ulama. Sebagian ulama seperti Asy-Syaikh Al-Albani rahimahullah berpendapat bahwa hadis ini adalah hadis yang dhaif, hadis yang lemah, sehingga tidak bisa digunakan sebagai hujjah. Dan menurut beliau rahimahullah, lafaz hadis yang sahih adalah dengan redaksi zuwaratil kubur. Nabi sallallahu alaihi wasallam melaknat zuwaratil kubur, para wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Sehingga beliau berpendapat boleh bagi seorang wanita untuk melakukan ziarah kubur selama tidak terus-menerus melakukannya atau sering melakukannya. Dan juga beliau menyampaikan beberapa argumen yang lain. Fala yahillu lil mar'ah an tazurul maqbarah, sehingga tidak halal bagi seorang wanita untuk melakukan ziarah kubur. Hadza idza kharajat min baitiha liqasdi ziarah. Kata beliau, hukum ini berlaku ketika seorang wanita keluar dari rumahnya liqasdi ziarah, dengan tujuan untuk melakukan ziarah kubur. Ya, sekali lagi, larangan tersebut berlaku bagi seorang wanita yang keluar dari rumahnya dengan tujuan untuk melakukan ziarah kubur. Sehingga memang sengaja sejak dari rumah dia berniat untuk melakukan ziarah kubur. Nah, ini yang dilarang. Amma idza marrat bil maqbarah biduni qasdi ziarah. Adapun apabila dia melewati suatu kuburan tanpa ada niatan untuk melakukan ziarah kubur, fala haraja 'alaiha an takifa wa an tusallima 'ala ahli al-maqbarah, maka tidak ada dosa atasnya untuk berdiri dan mengucapkan salam kepada para penghuni kuburannya. Bima 'allamahun nabiyyu sallallahu alaihi wasallam ummatah, dengan apa yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada umatnya ketika tidak ada niatan sama sekali untuk melakukan ziarah kubur dan kebetulan dia melewati sebuah kuburan, maka diperbolehkan untuk berdiri kemudian membaca doa ziarah kubur seperti yang telah dituntunkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini pendapat yang dipilih oleh beliau rahimahullah. Ala kulli hal, yang jelas ada khilaf di antara para ulama tentang hal tersebut, dan beliau termasuk ulama yang berpendapat bahwa hukumnya haram secara mutlak bagi kaum wanita untuk melakukan ziarah kubur. Wallahu a'lam bishawab.